bagiku. Memang kamu bukan yang jadi nomor satu, tapi tak berarti cintaku ini palsu. Walaupun dia terbagi dan tak hanya untuk kamu. Dari salahnya kan kamu jadi yang kedua. Tapi kan ku putuskan tak jadi yang pertama. Tapi sementara saya coba kamu mengerti. Kita gak perlu status, yang penting isi hati. Jangan bohongi hati tapi harus hati-hati. Jangan sampai nanti pacarmu mengetahui. Kalau dibenarkan dia aku dalam sama kamu. Nanti kacau semua jadi berabe. Capek deh. Saat dia cium diri.